Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala Allahu 'azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minash shaitanir rajim, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idzuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adzibuhum 'adzaban shadida. Qul ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Hadirin hadirat, qaimin dan qaimat yang dimuliakan Allah, sungguh tiada kata yang pantas kita lantunkan di pagi hari ini melainkan syukur alhamdulillah. Kita mengawali hari ini dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis sahihnya, di mana setiap pagi akan ada malaikat yang memanggil anak cucu Adam. Mereka mengatakan, yabna Adam, innama ana yaumun jadid wa li amalika syahid fartanimni fa inni lan a'uda ila yaumil qiyamati abada. Wahai anak cucu Adam, ini adalah hari yang baru dan ia akan menjadi saksi atas apa yang kalian torehkan pada hari ini. Maka raihlah diriku, karena sesungguhnya aku tidak akan pernah kembali lagi sampai hari kiamat. Sabtu hari ini tidak sama dengan Sabtu minggu yang lalu. Dia juga tidak akan sama dengan Sabtu minggu yang akan datang. Yang menjadi tugas kita sebagaimana dalam hadis tersebut adalah bagaimana kita mengoptimalkan, mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dengan rangkaian ibadah kepadanya. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita sudah memulai dengan sesuatu yang sangat baik. Hadirin hadirat memulai dengan sholat malam, diikuti dengan munajat dan rintihan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan dengan sholat subuh dan kemudian kita lanjutkan dengan thalabul ilmi. Sungguh ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar yang belum tentu hamba Allah yang lainnya diberikan kenikmatan yang sama. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, begitu banyaknya nikmat yang Allah berikan, sampai-sampai kalau kita bermaksud menghitung nikmat yang Allah beri, maka kita tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Tapi memang Allah tidak meminta kepada kita untuk menghitung nikmatnya. Yang Allah minta kepada kita adalah mensyukuri nikmatnya. Hadirin hadirat ikhwatul iman rahimakumullah, iman yang kita rasakan, iman yang senantiasa kita pelihara, memang tidak menjamin kita untuk selalu melimpah harta dan selalu tertawa. Tapi yang pasti, iman yang senantiasa kita pelihara ini akan menjamin kita merasakan belayan sayang Allah Subhanahu wa taala dalam apapun jua yang Allah berikan kepada kita. Terkadang dalam hidup tidak seluruhnya warna-warna indah yang kita hadapi. Terkadang dalam hidup tidak seluruhnya rasa manis yang kita kecapi. Tapi dengan keimanan yang ada pada diri kita, warna-warna tersebut, rasa-rasa tersebut, ini akan menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah itu yang Allah nyatakan dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-35, a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami akan uji kalian dengan hal yang tidak menyenangkan ataupun hal yang menyenangkan sebagai cobaan bagi kalian. Salawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sungguh kita harapkan syafaatnya. Kita harapkan mudah-mudahan dengan kita mencintai baginda sallallahu alaihi wasallam, kita mengikuti dan meneladani baginda sallallahu alaihi wasallam, maka kita bisa termasuk umat yang dihimpun oleh Allah Subhanahu wa taala bersama baginda sallallahu alaihi wasallam di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin khotbah lima rahimakumullah. Ayat yang tadi saya bacakan Allah nyatakan dalam surat Al-A'raf ayat 164. Ayat itu merupakan ketakjuban. Ayat itu merupakan kekagetan sekelompok masyarakat. Melihat masih ada orang-orang baik yang mengajak masyarakat yang performan mereka sudah hampir-hampir Allah binasakan. Ayat itu menjelaskan wa idz qalat ummatun minhum, dan ingatlah ketika sekelompok masyarakat di mana para pendakwah itu hidup bertanya, lima ta'iruna, mengapa kalian masih memberikan nasihat, mengapa kalian masih memberikan wejangan mengingatkan kepada orang-orang, Allahu muhlikuhum, kalau melihat performanya Allah akan membinasakan mereka. Al-mu'adzibuhum 'adzaban syadida, atau Allah sebentar lagi akan memberikan azab kepada mereka. Jadi ayat itu bercerita bagaimana kekaguman campur kaget adanya sekelompok masyarakat melihat orang-orang baik yang tidak pernah mengenal kata lelah untuk menyeru kepada kebaikan. Yeah. Padahal orang yang mereka ajak itu kalau melihat performanya, lah sebentar lagi Allah akan binasakan mereka itu. Karena begitu banyaknya dosa yang dilakukan oleh orang-orang itu, atau sebentar lagi Allah akan menimpakan azab kepada mereka. Apa jawaban para pendakwah di ayat itu? Mereka mengatakan, qalu ma'dziratan ila rabbikum, ini adalah sebagai penggugur kewajiban kami, yang mana Allah telah memberikan nikmat iman, enaknya kita bermunajat tadi dengan Allah Subhanahu wa taala. Saya mendengarkan bagaimana munajat dan rintihan bapak dengan ibu, begitu nikmatnya. Bagaimana kekhusyuan kita dengan Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam yang terakhir, sungguh kontras, sungguh begitu jauh berbeda. Tadi saya cerita ketika saya masuk ke daerah sini, saya juga agak kaget. Masya Allah, orang ternyata di sebelah sini ini baru bubaran dari barat. Dengan saya kostum seperti ini, subhanallah. Bagaimana mereka begitu menderitanya. Tapi ketika masuk ke sini, kita rasakan bagaimana aura kekhusyuan orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita merasakan nikmat yang Allah beri kepada kita. Maka sebagai bentuk syukur kita adalah bagaimana kita mengajak orang lain agar merasakan nikmat yang sama seperti yang kita rasakan. Yang kedua kata para pendakwah itu adalah wala'allahum yattaqun, boleh jadi nantinya mereka itu akan bertakwa. Mudah-mudahan dikala orang di ujung minggu atau di weekend mereka habiskan waktunya untuk hal-hal yang lalai atau paling tidak hal-hal yang tidak ada manfaatnya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ditakjubkan oleh sebagian orang yang lain karena ternyata kita mengisinya dengan bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau kita berbicara tentang kebangkitan Islam, maka ada dua istilah yang biasanya digunakan oleh para ulama. Yang pertama adalah Al-Yaqullah Al-Islamiyah. Yang kedua adalah As-Sahwa Al-Islamiyah. Al-Yaqullah dari kata-kata Yaqil, yang artinya adalah terbangunkan. As-Sahwa dari kata-kata Sahha, yang artinya adalah terbangunkan dan tersadarkan juga. Dari kedua makna tersebut artinya hadirin khotbah iman rahimakumullah, sebenarnya tabiat Islam itu adalah ya'lu wa la yu'la alaihi. Sebenarnya tabiat Islam itu dia adalah tinggi. Cuma dalam perjalanannya hadirin khotbah iman rahimakumullah, ternyata umat Islam ini mengalami kelalaian, mengalami ketertiduran. Oleh karena itulah nanti hadirin khotbah iman rahimakumullah, para ulama mengatakan sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi SAW, bahwa nantinya umat ini akan terbangunkan, tersadarkan. Itulah yang kemudian diistilahkan dengan as-sahwah al-islamiyah atau al-yaghdhah al-islamiyah. Bangunnya kesadaran umat ataupun kebangkitan Islam. Hadirin hadirat rahimakumullah, kalau kita lihat bagaimana azmah fil ummah, bagaimana krisis yang ada di tubuh umat, maka hadirin hadirat rahimakumullah, dari sekian banyaknya krisis yang ada pada umat, maka hadirin hadirat iman, paling tidak ada tiga hal yang kita rasakan. Coba kalau kita setel TV, baik lokal maupun internasional, hampir berita tentang ketiga hal ini itu ada pada tubuh umat. Yang pertama, masalah ekonomi. Yang kedua, masalah politik, masalah keberdayaan dan independensi daripada dunia-dunia Islam. Yang berikutnya adalah tentang masalah identitas, jati diri kaum muslimin. Baik hadirin kota iman rahimahkumullah, yang bersifat cara pikir ataupun konsep. Kalau kita melihat hadirin kota iman rahimahkumullah, dari perjalanan sejarah, maka tertidurnya umat, lalainya umat, maka hadirin kota iman rahimahkumullah, ini bukan tanpa sebab. Ada memang hadirin kota iman rahimahkumullah, dikarenakan masalah-masalah internal. Artinya adalah faktor internal kaum muslimin itu sendiri. Kalau kita melihat istana Alhambra di Spanyol, maka hadirin kota iman rahimakumullah, sebenarnya begitu tinggi peradaban Islam yang pernah dicapai. Dan kalau kita melihat sebelum-sebelumnya, maka ada suatu fakta yang menarik adalah ketika kemajuan itu sudah berada pada puncaknya, dan pemimpin-pemimpin hadirin kota iman rahimakumullah sudah terbuai dengan keadaan dunia, sudah bermegah-megahan dengan istananya. Kalau kita lihat istana Alhambra kan begitu megahnya, bahkan kalau kita baca tentang bagaimana yang ditulis oleh Profesor Dr. Rajib Asirjani tentang sumbangan Islam terhadap dunia pengetahuan, atau ada buku yang masih bertulis dengan bahasa Inggris, Islamic Contribution, bagaimana sumbangan Islam, hadirin kota iman rahimakumullah, ketika Islam masuk ke Spanyol, maka hadirin kota iman rahimakumullah, umat Islam dan ilmuwan Islam itu memberikan contoh bagaimana bercocok tanam yang sangat bagus. Sehingga hadirin kota iman, di jalan-jalan menuju ke istana Alhambra, dalam riwayatnya hadirin kota iman, ditanami pohon-pohon jeruk sankis. Sehingga ketika musim berbuah, seolah-olah lampu taman yang begitu indah di hadapan istana Alhambra. Tapi hadirin kota iman, ketika puncak kemajuan itu menjadikan orang malah lalai dengan dunia, disitulah titik hadirin kota iman yang kemudian akan menurunnya keadaan itu. Makanya sangat mengenaskan. Kalau kita ke daerah Alhambra, maka hadirin kota iman rahimakumullah, umat Islam yang tersisa di daerah tersebut tidak sampai 10%. Padahal dulunya hadirin kota iman rahimakumullah berdiri megah. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa ada juga memang faktor-faktor dalam dari umat yang kemudian menjadikan umat ini lalai dan tertidur. Tapi yang ingin kita lihat hadirin kota iman rahimakumullah, bahwa ternyata ada juga faktor eksternal, ada juga faktor luar yang memperlemah daripada umat. Makanya hadirin kota iman rahimakumullah, nanti kita akan diskusi apa yang terjadi di Mesir dan apa yang terjadi di beberapa negara Islam sekarang, yang kita kemarin sempat mendengar adanya Arab Spring. Maka hadirin kota iman rahimakumullah, apa yang sekarang diinginkan oleh orang-orang yang tidak suka terhadap Islam adalah apa yang disebut dengan counter Arab Spring. Makanya terjadi bagaimana konspirasi yang sangat besar. Hadirin kota iman rahimakumullah, faktor eksternal, baik melalui invasi militer ataupun diplomasi, ini semakin menjadikan umat dan dunia-dunia Islam atau negara-negara Islam menjadi lemah. Ya. Paling tidak hadirin khotbah lima rahimakumullah, ada 4 koridor besar yang semakin memperlemah dan membuai daripada umat dan juga Islam ini. Yang pertama adalah dominasi perekonomian. Ya. Dominasi perekonomian. Dengan pengucuran hutang, hutangnya juga dengan sistem ribawi. Hadirin khotbah lima rahimakumullah, dalam salah satu doa yang kita disunahkan merutinkan dalam wirid pagi, kita disunahkan untuk berdoa bahwa kita dijauhkan dari hutang. Wa min ghalabati daini, dan dari terkalahkan oleh hutang. Lanjutannya apa? Wa qahrir rijal, dan dicengkram oleh orang. Para ahli hadis mengatakan bahwa mengapa doa tersebut kita meminta kepada Allah agar dijauhkan dari terbelit dengan hutang dan dicengkram oleh orang. Kaitannya sangat erat. Orang kalau banyak hutangnya, maka independensinya akan semakin lemah. Sekali lagi saya katakan, orang kalau banyak hutangnya, maka independensinya menjadi lemah. Seolah-olah berada pada cengkraman orang. Jangankan hutang, hadirin khotbah iman, orang kalau begitu banyak mendapatkan budi baik dari orang lain, biasanya lidahnya akan keluh. Lidahnya tidak berani menyatakan kebenaran. Waduh, gak enak sama dia. Sudah begitu baik kepada saya. Jadi hadirin khotbah iman, tanpa disadari dengan pengucuran hutang, apalagi dengan sistem ribawi. Yang selanjutnya dengan hak intervensi, monopoli. Hadirin khotbah iman rahimakumullah. Bagaimana intervensi terhadap kebijakan-kebijakan ekonomi negara Islam? Bagaimana memonopoli, bagaimana memonopoli kebijakan ekonomi dalam dunia Islam? Awal tahun 2013 saya ke Jepang. Dan hadirin khotbah iman rahimakumullah, Jepang mengalami krisis. Krisis ekspor yang dialami oleh Jepang karena harus bersaing ketat dengan Korea Selatan. Masalah yang lain yang dihadapi oleh Jepang adalah faktor demografi. Yang dimaksud dengan faktor demografi adalah jumlah, angka, dan usia produktif di Jepang sangat kecil. Artinya orang-orang yang usia produktif, katakanlah dari 18 sampai 50 tahun, itu sekarang semakin sedikit di Jepang. Selanjutnya di bawah itu sangat sedikit. Minimal, ya hadirin khotbah iman, angka kelahiran dengan angka meninggal di Jepang itu gak imbang. Makanya para pelajar yang menuntut ilmu di Jepang sekarang banyak yang ditawari untuk permanent resident di sana. Nah, hadirin khotbah iman rahimakumullah, mereka begitu terkejut ketika saya menyampaikan data bahwa kalau di Indonesia, minimal dalam 1 tahun, bayi yang terlahir itu sekitar 2 juta bayi. Nanti kita bisa tanya ke BKKBN. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, angka 2 juta bayi ini merupakan peluang ekonomi yang sangat besar. Yang pertama dari bisnis susu, betul? Yang kedua dari pembalut anak-anak. Tapi tahukah kita hadirin khotbah iman rahimakumullah bahwa untuk susu di Indonesia itu dimonopoli oleh dua negara besar, Denmark dan Selandia Baru. Rata-rata susunya dari sana. Kalaupun ada susu-susu, dan coba kita lihat. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, di sana angka kelahirannya sangat-sangat sedikit, masuk ke dalam pasar-pasar diantaranya adalah ke Indonesia. Coba kita lihat popok bayi saja, saya nggak tahu yang buatan Indonesianya yang mana. Mami popok dari daerah sana, ada tulisan kanjinya juga. Jadi hadirin khotbah iman rahimakumullah, dominasi perekonomian. Belum hadirin khotbah iman rahimakumullah, kalau kita sempat mendapatkan peta tentang sumur-sumur minyak di tanah air, Benderanya rata-rata bendera perusahaan yang bukan milik Indonesia. Bahkan di antara isu kedatangan Obama dalam APEC, di antaranya adalah untuk memperpanjang kontrak Freeport. Tapi kemudian gak jadi. Jadi strategisnya APEC diadakan di Bali kemudian menjadi hilang. Pesawat yang membawa logistik keamanan untuk Obama hari ini juga pulang karena tidak ada yang perlu untuk dikawal khusus. Kita lihat dominasi perekonomian. Yang berikutnya adalah pembusukan politik. Hadirin hadirin rahimakumullah, bagaimana perusakan infrastruktur kekuasaan. Mereka berperan dalam hal itu. Saya sempat diundang oleh Sydney University dalam sebuah kursus singkat yaitu Political Advisor Course. Hadirin hadirin rahimakumullah, salah satu pematerinya adalah orang yang cukup besar di kepemerintahan Australia, Kim Beazley. Waktu itu beliau menyampaikan tentang hadirin khotbah iman tentang masalah-masalah di sekitar Australia. Ada suatu pertanyaan yang menarik adalah ketika beliau ditanyakan dan memerah wajahnya, apakah peran Australia dan Barat dalam peralihan antar Soekarno ke Soeharto? Belum mengatakan memangnya ada apa. Waktu itu dari Indonesia ada berempat. Maka hadirin kota lima, salah seorang kawan menyampaikan bahwa tidakkah Anda tahu bahwa ketika tahun 65 ada upaya rekayasa besar yang mana hadirin kota lima rahimahkumullah bermaksud untuk memindahkan Indonesia yang tadinya lebih dekat dengan Rusia untuk kemudian tergantung dengan Barat. Dan itu yang hampir terjadi. Kalau kita berbicara tentang Mesir, di Mesir yang tadinya Jamal Abdul Nasir begitu mesra dengan Rusia, itu juga dirubah. Makanya Jamal kemudian tertembak dan diganti dengan Anwar Sadat. Hadirin hadirin iman rahimakumullah, bagaimana dalam masalah politik ini juga adanya penetrasi-penetrasi dari luar. Belum lagi apa yang disebut dengan taksim ad-daulah ila duailat. Bagaimana memecah negara-negara Islam menjadi negara-negara kecil. Tadinya daulah menjadi duailat. Tadinya negara-negara besar menjadi negara-negara kecil. Makanya dalam pandangan para aktivis Islam, kita dalam pandangan Islam tidak setuju yang namanya perpecahan perpecahan dalam sebuah negara Islam. Mengapa demikian? Karena ketika negara besar Islam dikotak-kotakan menjadi negara-negara kecil, maka akan semakin mudah cengkeraman daripada luar. Kita lihat East Timor misalnya. Timor-Timur hadirin khotbah iman, setelah berpisah dari Indonesia, apakah sekarang mereka maju? Tidak. Begitu saja. Tapi ketergantungan kepada Barat menjadi begitu tinggi. Sehingga kalau kita naik taksi di Timur-Timur, itu pakainya pakai dolar. Coba. Padahal itu negara yang terpisah. Begitu juga dengan sistem peradilannya. Kuhab kita masih banyak kuhab-kuhab yang masih peninggalan di zaman Belanda. Bagaimana sistem peradilan kita? Yang selanjutnya adalah khotbah iman. Yang menjadi penetrasi luar bagi kemudian menjadikan umat ini lalai, lemah adalah westernisasi pendidikan. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, bagaimana melalui sekolah? Bagaimana melalui studi tour? Dapat seminggu pertukaran pelajar, kalau tidak dikawal memang ada manfaatnya, tapi kalau tidak dikawal maka yang ada adalah hadirin khotbah iman, bagaimana orang kemudian merasa seolah-olah silau. Sering banyak yang bilang, "Stad, ini lebih islami ya." Saya bilang tidak. Yang lebih islami itu kita, karena kita memiliki akidah Islam. Kalau mereka kemudian mengambil sedikit daripada ajaran Islam, itu mungkin betul, tapi bukan berarti mereka lebih islami dari kita. Jangan sampai kemudian kita menjadi minder. Oke, mereka lebih bersih, lebih tertib. Ya. Di Jepang, di Eropa, dan lain sebagainya. Tapi hadirin kota lima rahimahkumullah, jangan sampai kemudian studi tur seminggu, ya, pertukaran pelajar sebulan atau setahun, pulang sudah begitu takjub. Dan tidak melihat bagaimana esensinya. Mereka hanya melihat secara materi. Bersih, gedung-gedung begini, begitu. Tapi banyak hal-hal yang rapuh di sana. Ya. Banyak hal-hal yang rapuh di sana. Ya. Hadirin khotani man rahimakumullah. Begitu juga yang terakhir adalah penghancuran akhlak melalui apa yang disebut dengan etika. Bukan lagi berlandaskan keyakinan kepada Allah, tapi hanya ini adalah sebuah etika. Begitu juga dengan seni. Dengan alasan seni, maka kemudian harus terbebaskan dari nilai-nilai agama dan lain sebagainya. Begitu juga melalui film dan lain sebagainya. Busana dan lain sebagainya. Baik, hadirin khotimah rahimakumullah. Keadaan umat penetrasi dari luar, namun hadirin khotimah rahimakumullah, ini juga disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syaral muhajirin, khausun idza tulitum bihinna wa a'udzu billahi an tudrikuhunna. Lam tadhharil fahishatu fi qaumin qat hatta yu'linu biha illa fasha fihim at-ta'un wal auja' allati lam takun batat fi aslafihim alladziina madu wa lam yanqusul mikyala wal mizan illa ukhidhu bis-sinin wa shiddatil ma'una wa jawri sultani 'alayhim wa lam yamna'u zakata abwalihim illa muni'ul qatra minas sama' wa laula al-baha'imu lam yumtiru ولم ينقض عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخير مما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. Setelah kita tahu bagaimana azmah krisis di umat ini, adanya penetrasi luar untuk memperlemah, maka hadirin khotan iman, sabda Nabi SAW ini menjadi pengunci. Dari apa yang tadi disampaikan, bahwa inilah yang beliau katakan, beliau mengatakan, wahai kaum muhajirin, ada lima macam. Jika kalian diuji dengan itu, maka lebih dulu aku berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kalian tidak berjumpa dengan ujian itu. Tentunya Allah mengabulkan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga kaum muhajirin tidak mendapatkan cobaan seperti ini. Yang pertama, tidaklah sebuah kemungkaran. Fahisyah itu adalah perbuatan keji, perbuatan jelek. Di antaranya adalah perzinahan. Makanya dalam Al-Quran dikatakan bahwa zina itu adalah inna kanat fahishatan. Sesungguhnya zina itu adalah fahishah. Kata Nabi, tidaklah fahishah pada suatu kaum itu dilakukan secara terang-terangan, melainkan akan menjalar kepada mereka wabah penyakit, dan berbagai penyakit yang tidak pernah terjadi pada nenek moyang mereka terdahulu. Sekarang hadirin khotan iman rahimakumullah, bagaimana perselingkuhan, bagaimana perzinahan, bahkan bukan saja hadirin khotan iman rahimakumullah antara beda jenis, tapi juga sudah mulai satu jenis. Bahkan hadirin khotan iman rahimakumullah, begitu hancurnya bagaimana seorang manusia, sehingga bukan saja dia mestinya tertarik kepada lawan jenis, tapi ini tertarik kepada satu jenis. Bahkan hadirin khotan iman, karena begitu mudahnya mereka melihat aurat baik laki-laki ataupun perempuan, maka sekarang sudah mulai ada penyakit yang lain. Mereka sukanya melihat yang kecil-kecil, pedofilia. Karena tidak lagi sukar bagi mereka untuk melihat sampai ke bagian yang lebih rahasia. Mereka bisa melihat di majalah, mereka bisa melihat di video. Bahkan majalah-majalah seperti itu, di pom bensin pun ternyata dijual. Ketika 3 tahun lalu saya ke Austria, hadirin khotani iman rahimakumullah, dari Austria bermaksud ke Ceko, ke Praha. Itu hadirin khotani iman rahimakumullah, karena tidak terlalu jauh. hanya sekitar 1 jam setengah sampai 2 jam, maka menggunakan darat. Hadirin berkaliman, betapa kagetnya ketika memasuki perbatasan, masuk ke Praha atau ke ibu kota Ceko. Itu hadirin berkaliman rahimakumullah. Kalau kita kan billboard, kita turun dari Cengkareng di Soekarno-Hatta, billboard itu ada iklan pariwisata, betul? Ya, katakanlah ada iklan rokok, masya Allah. Kalau ini iklan wanita tanpa busana dan ada nomor teleponnya. Negara-negara yang tadinya ikut kepada komunis, tingkat ekonomi mereka lemah dan mereka ingin menggenjot perekonomiannya dengan cara yang instan, prostitusi dan drugs. Adakah ini yang disebut dengan kemajuan yang diagungkan? Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Kata Nabi SAW, ketika sebuah fahisyah dilakukan secara terang-terangan, akan timbul wabah yang belum pernah terjadi pada umat yang sebelumnya. Yang berikutnya kata Nabi SAW, walatan usul mikyal, dan tidaklah sebuah masyarakat, mereka sudah mulai tidak jujur, mengurangi timbangan, mengurangi takaran, melainkan mereka akan terkena bencana kurangnya hasil bumi. Dan keadaan kehidupan mereka yang berat, dan bagaimana mereka berada pada penguasa yang zalim. Ketika dalam jual beli tidak lagi ada kejujuran, dan ini menjadi sebuah fenomena, maka hadirin kuatal iman, inilah yang Allah akan berikan. Yang berikutnya, wa ma mana'u zakata amwalihim illa muni'ul qatra minas sama. Ada koneksitas antara kelakuan manusia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan daripada langit. Kata Nabi SAW, tidaklah mereka menahan pembayaran zakat, melainkan Allah juga tahan hujan dari langit. Masya Allah. Ketika masyarakat belum tersadarkan dengan kewajiban dari zakat, berat mengeluarkan zakat mereka, Allah hadirin khotal iman menahan hujan. Kata Nabi SAW, walau lal bahaimu ma yumtiru, kalau bukan kesiaran kepada ikan dan kalau bukan kesiaran kepada hewan ternak, Allah tidak akan turunkan. Seolah-olah manusia menumpang kepada hewan karena Allah Subhanahu wa taala menurunkannya untuk mereka. Yang keempat, hadirin kota iman, dan tidaklah mereka menyalahi janji-janji Allah Subhanahu wa taala, melainkan mereka akan didatangkan dengan penjajah dari bangsa lain. Jadi ternyata ini yang menjadi faktor bagaimana kemudian umat ini melemah. Yang terakhir, dan tidaklah pemimpin mereka menghukum dengan selain dari apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, maka hadirin kota iman, Allah akan berikan kebinasaan yang timbul dari mereka sendiri. Makanya hadirin khotbah iman, ada sebuah tulisan dari seorang ulama di Mesir. Ketika kita mengatakan bahwa masa kegemilangan Islam itu pada masa Abbasiyah, beliau menolak. Tidak. Di zaman khilafah Abbasiyah, itu yang maju adalah materinya, gedung-gedungnya, bagaimana keilmuan diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani dan lainnya, buku-buku bahasa Yunani diterjemahkan ke bahasa kita. Tapi beliau mengatakan, saya tidak melihat bahwa itu adalah masa kegemilangan Islam. Beliau mengatakan masa kegemilangan Islam itu di zaman Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena di masa kekhilafahan Abbasiyah, kita lihat dalam sekian tahun khilafah Abbasiyah, berapa banyak khalifah yang bergantian. Dan cara pergantiannya sangat-sangat kita sesalkan. Ada yang dibunuh, ada yang dikudeta, ada yang dipenjara. Apakah itu yang disebut dengan ketinggian peradaban Islam? Ketinggian peradaban Islam tidak pernah melupakan bagaimana tingkat moralitas dan akidah dari masyarakat itu. Baik, hadirin hadirin rahimakumullah, inilah keadaan umat. Baik kita lihat secara kondisinya ataupun yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya hadirin kota iman, baru kita mulai masuk. Saya ingin mengatakan bahwa kebangkitan Islam adalah sebuah keniscayaan. Beberapa fenomena menunjukkan bahwa kebangkitan Islam adalah sebuah keniscayaan. Dia bukan sebuah igauan dari orang yang tengah tertidur. tapi dia merupakan hadirin kota lima rahimahumullah sesuatu yang pasti. Bahkan beberapa hal sudah mulai bermunculan. Saya mengatakan misalnya hadirin kota lima penggunaan busana muslimat. Di timur tengah hadirin kota lima rahimahumullah. Bagaimana zaman dulu, hadirin kota lima rahimahumullah, yang saya sangat tahu, katakanlah di Mesir. Mereka bercerita sebelum tahun 90-an, ketika masih tahun 70-80, hadirin kota lima rahimahumullah, mereka yang berkerudung dan berbusana muslimah dengan bagus, itu juga tidak seperti sekarang. Begitu juga dengan di Indonesia. Dulu terasa seperti sukar. Kita melihat di perkantoran, di sekolah, mereka-mereka yang menggunakan busana muslimat. Bahkan di antaranya sempat dilarang. Di SMA atau pelapan di Jakarta, Jakarta Pusat, sempat dilarang. Sampai kemudian hadirin kota lima rahimahumullah, mereka yang berbusana muslimat tahun 80-an dikeluarkan. Sampai masuk dalam persidangan. Tapi kemudian hadirin kota iman, kita lihat sekarang bagaimana semakin banyaknya mereka-mereka yang mengenakan busana muslimah. Bahkan belum lama ini hadirin kota iman rahimakumullah, sudah sekitar 3 tahunan ada sekelompok mereka yang sangat concern terhadap muslimah. Mereka mendirikan World Muslimah Foundation. Itu baru 3 tahun. Tahun ini sudah diikuti oleh 8 negara yang kemarin dimenangkan dari Nigeria muslimah. Berbeda dengan Miss Universe atau Miss World. Istri saya sempat mengisi di World Muslimah. Bagaimana persiapan seorang muslimah, bagaimana nanti menjadi seorang ibu yang solehah. Adanya beberapa hal seperti itu. Jadi hadirin kota lima rahimahumullah, kalau kita lihat dulu, begitu jarang mereka yang mengenakan muslimah, busana muslimah, sekarang masya Allah. Bahkan sekarang kadang ada yang perlu direm sana sini. Busana muslimahnya ada yang begitu modisnya, sampai ada yang pakai busana muslimah kembang di sebelah sininya, kembang di atasnya. Tapi itu menunjukkan bahwa hadirin kota lima rahimakumullah tidak lagi menjadi sesuatu yang di nomor dua. Yang selanjutnya adalah hadirin kota lima tentang masalah sistem ekonomi dan perbankan syariah. Bagaimana kajian-kajian di Timur Tengah berkaitan tentang hal ini. Bahkan hadirin kota lima rahimakumullah di West Sydney University itu sudah ada subjudul tentang ekonomi syariah jurusannya. Di Inggris sudah ada jurusan untuk ekonomi syariah. Bahkan yang sangat menarik adalah di 2012 ada hadirin kota lima rahimakumullah Islamic Finance Islamic Finance Exhibition di China. Coba. Jadi bagaimana adanya pameran tentang Islamic Finance tapi itu di China. Jadi hadirin kota lima rahimakumullah sudah mulai. Berikutnya juga sekolah-sekolah berlabel Islam. Hadirin kota lima rahimakumullah sudah semakin banyak. Dalam bidang seni, perfilman, novel, dan lain sebagainya, ini juga menunjukkan bahwa kebangkitan Islam adalah sebuah keniscayaan. Baik, hadirin kota lima rahimakumullah, kalau kemudian materi kita adalah kapan kebangkitan Islam, maka hadirin kota lima rahimakumullah, saya mengatakan bahwa kebangkitan Islam sudah mulai. Kebangkitan rakyat di Timur Tengah dan di Afrika Utara menunjukkan bukti bahwa kebangkitan Islam sudah bermula. Bagaimana hadirin kota lima rahimakumullah, 2012 masyarakat dunia dan kita juga ditunjukkan. Bagaimana kaum muslimin yang berada di Timur Tengah, hadirin kota lima rahimakumullah, mereka bangkit. Dimulai dari Tunisia, kemudian hadirin kota lima rahimakumullah juga sampai ke Mesir, kemudian ke negara-negara lainnya. Maka hadirin khotil iman rahimakumullah, saya ingin mengatakan bahwa kebangkitan Islam sudah mulai. Di Mesir hadirin khotil iman rahimakumullah, setelah Mubarak jatuh pada 2012 bulan Februari, demo nurunkan Mubarak itu sampai 16 hari. Dari mulai Januari hadirin khotil iman sampai Februari. Dan untuk kemudian melaksanakan pemilihan, maka hadirin khotil iman rahimakumullah membutuhkan waktu sekitar 9 bulan. Dari mulai Februari sampai kemudian pemilihan itu bulan November 2012. Nah hadirin khotil iman rahimakumullah, ketika terjadi pemilihan, maka hadirin khotil iman, kita pastikan ternyata 70% mereka mempercayakannya kepada Partai Islam di Mesir. 47% dimenangkan oleh FJP, partai di bawah Ikhwanul Muslimin, dan 23% adalah di Partai An-Nur di bawah daripada Salaf. 70%. Jadi hadirin khotil iman rahimakumullah, kalau ada salah seorang profesor di Universitas Alauddin di Makassar, mereka mengatakan bahwa ini adalah bagaimana penolakan mereka terhadap demokrasi yang diberlakukan, maka saya mengatakan dia keliru. Ini adalah salah satu fenomena kebangkitan Islam. Bukan menolak daripada rezimnya saja, tapi bagaimana mereka rindu Islam menjadi solusi bagi mereka. Baik, hadirin khotil iman rahimakumullah, lalu apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan tentang akhir zaman? Hadirin khotil iman rahimakumullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan berkaitan tentang akhir zaman bahwa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan juga sempat saya melihat dan membaca dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kebangkitan Islam itu adalah min qibalil masyriq, dari arah timur. Arah timur inilah yang kemudian hadirin khotil iman rahimakumullah menjadi kajian dari para ulama hadis. Di antara para ulama hadis banyak yang kemudian condong bahwa yang dimaksud dengan timur di sini adalah yang berasal dari Syam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak sekali memuji kepada negeri yang namanya negeri Syam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila penduduk Syam telah rusak, maka tidak adalah kebaikan kepada kalian kaum muslimin. Akan senantiasa ada sekelompok umatku yang selalu beruntung tanpa terganggu dari orang-orang yang menipu mereka hingga hari kiamat. Artinya hadirin khotil iman, ahlu Syam, penduduk Syam adalah hadirin khotil iman rahimakumullah yang nantinya akan menjaga sebagai benteng terakhir. Dan dengan demikian, maka hadirin khotil iman rahimakumullah, disinilah yang dimaksud oleh para ulama hadis bahwa kebangkitan itu akan bermulai dari Syam. Mengapa benteng terakhir dan kemudian dipahami bahwa dari Syamlah kebangkitan? Karena hadirin khotil iman rahimakumullah, terjadinya kiamat, para ulama mengatakan ketika sudah tidak ada lagi orang-orang yang beriman. Kalau kita membahas tentang rentetan terjadinya kiamat, maka hadirin khotil iman rahimakumullah, ketika nanti terjadi peristiwa kiamat yang sesungguhnya, maka para ulama mengatakan pada hari itu memang konfirm tidak ada lagi orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala tidak menginginkan ada orang yang beriman kepada Allah dan merasakan bagaimana dahsyatnya hari kiamat. Jadi sebagai benteng terakhir adalah penduduk Syam. Dengan demikian, maka hadirin khotil iman rahimakumullah, inilah yang akan menjadi muara dan awal daripada kebangkitan Islam. Hadirin khotil iman rahimakumullah, dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan akan ada nanti tentara yang berjuang di Syam, akan ada tentara yang berjuang di Irak, dan ada tentara yang berjuang di Yaman. Maka kemudian ditanya oleh seorang sahabat, kemanakah saya harus bergabung? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pergilah kalian ke Syam. Artinya di sini hadirin khotil iman, menunjukkan lagi-lagi keutamaan penduduk Syam, ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam riwayat Imam Tirmidzi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya malaikat membentangkan sayapnya, memberikan perlindungan kepada negeri tersebut. Ya. Baik, hadirin hadirat rahimakumullah. Lebih jelas lagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sesungguhnya kekuatan kaum muslimin waktu itu ada di Buttah. Nama tempat yang kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di samping kota yang bernama Damaskus yang paling terbaik di negeri Syam. Secara hadirin hadirat iman rahimakumullah, secara eksplisit Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan dengan negeri Syam dan Damaskus. Namun hadirin hadirat iman rahimakumullah, yang ingin saya pertegas adalah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan bahwa ini yang akan menginspirasi, yang akan menjadi benteng dan akan menjadi kebangkitan Islam, kita harus melihat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka yang disebut dengan Syam itu bukan saja Syria sekarang. Para ahli hadis mengatakan, hadirin kota iman rahimakumullah, bahwa Syam berdasarkan sejarah adalah negeri yang terdiri dari berapa negara sekarang ini. Saya paham. Ya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan pujian-pujian dan kemuliaan ahli Syam, maka hadirin hadirat iman rahimakumullah, Syam pada saat Nabi sampaikan kepada para sahabat, dia meliputi beberapa negara. Yang pertama adalah Suriah, yang kedua adalah Palestina, yang ketiga adalah Jordania, yang keempat adalah Lebanon. Ya. Dan hadirin hadirat iman rahimakumullah, ya, kalau kita melihat bahwa ya, apa yang terjadi di Palestina yang memang hadirin khotbah iman rahimakumullah sudah sejak kekhilafahan Utsmaniyah, di mana pada khilafah Utsmaniyah maka hadirin khotbah iman rahimakumullah terjadi penurunan yang sangat-sangat drastis pada umat, ya, sehingga dikenal waktu itu hadirin khotbah iman rahimakumullah the sick man from the east, ya, orang sakit dari timur, ya. Maka hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita menyaksikan pada tahun 1897 terjadi perjanjian Balfour, ya, di mana dalam perjanjian tersebut hadirin khotbah iman rahimakumullah diberikan hak kepada orang-orang Yahudi untuk ke Palestina. Hadirin khotbah iman rahimakumullah, inilah yang kemudian hadirin kekuatan iman menjadi inspirasi kebangkitan umat. Ya. Menjadi inspirasi kebangkitan umat. Ya. Saya sempat melihat resensi dari film The Kingdom. Ya. Kalau bisa menonton cukup bagus. Ya. Hadirin kekuatan iman rahimakumullah, di situ diangkat dari kisah nyata tentang terjadinya pengeboman, yeah, di compound, yeah, di tempat istirahat atau tempat tinggal orang-orang Amerika dan orang-orang Barat di Zahra, di daerah perminyakan Saudi Arabia. Yeah. Jadi hadirin hadirat iman rahimakumullah, di awal daripada sebelum diangkatnya tema film tersebut, maka ada sedikit di situ dinyatakan bahwa awal kegusaran kaum muslimin terhadap orang-orang barat itu ada dua. Yang pertama adalah masalah Palestina, yang kedua adalah hadirin khotbah iman rahimakumullah, betapa banyak sumber-sumber ekonomi dari dunia Islam yang kemudian diakuisisi oleh barat. Tapi dalam film itu ingin ditunjukkan bagaimana faktor ekonomi inilah yang menjadi alasan. Sebenarnya hadirin khotbah iman, di antara faktor yang besar itu adalah bagaimana negara Palestina sekarang ini yang masih dijajah oleh mereka orang-orang Yahudi. Jadi seperti yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa hadirin khotbah iman rahimakumullah, inilah yang menjadi inspirasi bagi kebangkitan. Mereka keliru. Mereka beranggapan bahwa hadirin khotbah iman rahimakumullah dengan mereka melakukan apa yang mereka lakukan terhadap saudara kita di Palestina, itu mereka menyangka bahwa ini akan menjadikan kelemahan kepada umat, ternyata malah menginspirasi. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa Syam, di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi memuji ucapan-ucapan tersebut, maka Syam yang dimaksud tersebut adalah meliputi empat negara. Jadi dengan demikian hadir kota liman rahimahumullah, berdasarkan pandangan yang ini, maka dimulai dari negara-negara tersebut. Baik, hadir kota liman rahimahumullah, ini rahasianya. Di negara Syam, hadir kota liman rahimahumullah, banyak para nabi yang dilahirkan di Syam. Ada yang dilahirkan di sana, ada yang wafat di sana, ada yang berdakwah di sana. Bahkan hadirin kota liman rahimahumullah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun terlahir di Mekah, wafat di Madinah, tapi sempat diperjalankan ke negeri Syam. Yang mana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam saat itu diperjalankan ke Baitul Maqdis, di mana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan alladzi barakna haula. Begitu juga para ulama, Imam Nawawi rahimahullah, Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim, Imam Ibnu Katsir, itu juga mereka dilahirkan di negeri Syam. Baik, hadirin wa taliman rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa kebangkitan Islam itu sebenarnya sudah mulai sekarang ini, dan hadirin kota liman rahimahumullah, banyak para ulama yang setelah mereka melihat bahwa dari hadis-hadis tersebut mulainya itu adalah dari negeri Syam, di mana dari Palestina sekarang Syria, maka hadirin kota liman rahimahumullah, apa peran kita dalam mewujudkan kebangkitan itu? Hadirin kota liman rahimahumullah, memang kalau kita lihat dari hadis dan apa yang disampaikan oleh para ulama bahwa kebangkitan Islam itu dari timur atau dari Syam tadi. Tapi ada suatu hal yang menarik adalah bahwa kita selama ini dikenal sebagai Islam Melayu. Dan Islam Melayu itu adalah hadirin kota iman rahimahumullah, dulu kita adalah yang mendapatkan dakwah. Mereka penyebar dakwah dan kita menjadi objek dakwah. Tapi hadirin kota liman rahimakumullah, beberapa ulama diantaranya adalah Bapak Muhammad Nasir. Beliau mengatakan bahwa ketika kita membicarakan tentang kebangkitan Islam, ketika kita membicarakan tentang ashohwah al-islamiyah, walaupun pada dulunya kita adalah penerima dakwah, kita orang yang menyambut dakwah, maka untuk kebangkitan Islam kita juga bisa share, ikut memberikan andil dalam kebangkitan Islam ini. Bisa dipahami? Jadi bukan berarti ketika hadis-hadis yang tadi yang menyatakan bahwa kemuliaan penduduk Syam, kita kemudian juga menjadi orang yang menunggu. Kalau kayak gitu kita tunggu saja bagaimana nantinya kebangkitan Islam itu kemudian nantinya kita rasakan. Tidak. Bahkan Bapak Muhammad Nasir mengatakan bahwa justru kalau prediksi beliau yang dimaksud dengan timur di situ adalah kebangkitan Islam itu bermula dari Nusantara. Waktu itu beliau melihat bagaimana diktator dan tirannya pemimpin-pemimpin di Timur Tengah. Sehingga beliau melihat bahwa kebangkitan di Nusantara ini adalah sebuah keniscayaan. Sangat dimungkinkan. Terlepas dari hal itu, hadirin kota liman rahimakumullah, maka paling tidak apa yang bisa kita ikut share dalam kebangkitan ini, jangan sampai kita hanya sekedar menjadi penonton. Yang pertama, hadirin kota liman rahimakumullah, yang bisa dilakukan adalah membuat daftar reformasi diri, jadwal islahun nafs, apa yang perlu kita perbaiki ini dari diri kita. Kalau semakin banyak orang-orang baik, maka hadirin kota liman rahimakumullah, dengan sendirinya hadirin kota liman rahimakumullah akan berpengaruh kepada yang, maka akan terjadi kebangkitan Islam itu. Saya sempat diajarkan hadirin kota liman, gak usah kita terlalu susah-susah. Contoh kecil saja, kalau kita menuju ke Cililitan, biasanya kita naik bis. Pada saat berhenti sebelum Cililitan, kebanyakan kondektur itu akan teriak apa? Uki, uki, uki. Betul? Ada seorang ustaz yang menyarankan, kita selaku muslim, ketika kondektur teriak begitu, kita gak mau. Kita bilang, sama, mau turun di Halim. Padahal itu-itu juga. Ya. Tapi antara Halimun dengan Uki itu berbeda. Halim salah satu nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi hadirin kota lima rahimahumullah, ini bisa kita upayakan. Jadi apa yang ingin saya sampaikan lah hadirin kota lima rahimahumullah, kita lihat apa yang kemudian bisa kita lakukan buat diri kita, buat orang yang terdekat dengan kita. Dari mulai menamatkan anak kita, dari mulai bagaimana komitmen Islam pada diri kita. Kita pastikan hadirin kota lima rahimahumullah, sekarang di perkantoran sudah tidak malu lagi untuk kemudian sholat berjamaah, tidak malu lagi untuk adanya kajian zuhur, terus kita lupayakan. Sehingga justru hadirin kota lima rahimahumullah, mereka yang gak sholat malu jadinya. Jadi hadirin kota lima rahimahumullah, bagaimana peran kita mewujudkan kebangkitan Islam ini? Yang pertama, kita buat daftar untuk mereformasi diri kita. Yang kedua adalah kata lima rahimahumullah, membangkitkan taraf berpikir umat. Agar jangan sampai hadirin kata lima rahimahumullah yang ada dalam cara berpikir umat hanya melihat materi. Kehidupan mereka hanya materi saja. Materi menjadi standar daripada kebahagiaan. Baru dua minggu saya kembali dari Brunei. Satu minggu di Brunei, hadirin kota lima rahimahumullah. Ada satu hal yang menarik ketika Sultan Brunei memberikan titah bahwa Brunei menjadi negara berzikir. Apa yang beliau maksudkan dengan menjadi negeri berzikir adalah bagaimana mendekatkan rakyat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya gimana? Tidak nyambung. Hadirin dan hadirat kalau pergi ke Brunei, kita akan melihat masjid-masjid. Di masjid juga adanya jadwal apa, baca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai kemudian kita salah bahwa di sana juga sudah mulai terjadinya orang-orang yang tidak menyukai keislaman-keislaman, mereka berusaha untuk memikirkan Islam dari kerajaan dan juga pendidikan. Makanya sekitar 2 tahun yang lalu Sultan Brunei tahu bahwa ternyata pelajaran agama itu dikurangi jamnya di sekolah-sekolah. Saya sempat melihat bagaimana speech beliau, bagaimana beliau mengungkapkan titahnya. Beliau mengatakan beta sedih. Di negeri kita pelajaran agama dikurangi. Padahal di negeri jiran itu bukan saja ditambah, bahkan sekolah itu pun menjadi namanya sekolah Islam. Tentunya beliau melihat di Indonesia, di Malaysia. Jadi hadirin kota lima rahimahumullah, untuk sebuah negeri yang kita lihat cukup makmur, ternyata hadirin kota lima rahimahumullah bukan pada materi yang menjadi ukuran. Coba kita sampaikan ke masyarakat fakta yang terjadi. Mengapa Amerika melakukan shutdown sekarang? Mengapa terjadi krisis di Eropa? Hadirin kota lima rahimahumullah, kita sampaikan ke masyarakat, di antaranya hadirin kota lima, karena mereka begitu bergantung dengan yang namanya materi. Dalam hal ekonomi, ekonomi mereka bukan ekonomi nilai. Dengan sistem bunga, gak mau tahu. Pokoknya kalau pinjam, begini bunganya. Kalau gak mampu, maka kami akan sita. Itulah yang terjadi hadirin khotal iman rahimahkumullah. Di Australia, di Eropa, itu banyak yang homeless. Banyak yang mereka kehilangan tempat tinggal. Ramadan kemarin, separuh awal saya di Qatar, separuh terakhir saya di Australia. Itu hadirin khotal iman rahimahkumullah. Kalau ada satu rumah, satu apartemen itu ada iklan mau disewakan, yang queue-nya itu bisa sampai 13-an, yang ngantrinya itu bisa sampai 13 orang. Padahal sistem penyewaan di Australia yang khususnya saya tahu di Sydney itu nyewanya per week, per minggu. Sehingga masyarakat begitu khawatir kalau ada hari Jumat udah deg-degan, kira-kira tuan rumah naikin sewanya apa enggak. Tahun kemarin juga saya sebenarnya ke Australia, cuma tahun ini saya mendapatkan fakta yang lebih parah lagi, bahwa ternyata Halil Khotaliman rahimahullah sekarang sistem penawaran dari 13 orang yang tadi saya katakan kalau ada rumah atau ada satu apartemen mau disewakan, itu kan yang ngantrinya sampai 13 itu, mereka buat auction, mereka buat lelang, siapa yang nawar paling tinggi, cuma auctionnya tertutup. Jadi masing-masing akan mengirimkan email ke tuan rumah ataupun katakan hadir di kota lima rahimahumullah ke agent, mereka berani nawar berapa? Coba. Begitu susahnya. Tak untuk membeli begitu mahal, untuk kemudian hadir di kota lima kredit melalui bank, bunganya luar biasa. Sehingga banyak yang homeless hadir di kota lima. Orang-orang Indonesia, kaum muslimin, kalau modelnya auction tertutup seperti itu, sering mereka yang dikalahkan. Bukan karena tidak mampu menawar dengan harga yang tinggi. Anaknya banyak. Bagi mereka kalau anaknya udah 5, ya kita juga, kita anaknya kalau udah 5 banyak. Cuma di mereka itu kan sangat dijaga. Ini ada 3 kamar. Kalau ada ibu bapak, anaknya 5, berarti gimana ya? Makanya hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita tunjukkan kepada mereka bagaimana kegagalan barat. Ekonomi yang mereka dirikan bukan ekonomi nilai. Kalau kita dengan ekonomi tanpa ribawi, adanya sistem mudharabah, adanya sistem murabahah. Begitu juga hadirin khotbah iman rahimakumullah, kita tunjukkan kepada umat agar cara berpikirnya kemudian terbuka. Bahwa hadirin khotbah iman rahimakumullah, moral itu harus dijaga. Mohon maaf, salah satu faktor yang menjadikan penyebab perceraian tertinggi di Australia itu adalah hadirin khotbah iman, ternyata dalam kajiannya adalah ketika pemahaman antara laki-laki dan perempuan itu adalah setara, equal. Seorang wanita merasa setara dengan pria, sehingga dengan demikian, mohon maaf, tidak terlalu butuh dengan seorang laki-laki. Kebutuhan dia hanya kebutuhan biologis, dan maaf, dia bisa ke kafe, minum, kenalan, tertarik, ajak ke rumah, that's it. Just for fun. Kelihatannya singkat dan sederhana. Bagaimana emansipasi wanita, bagaimana kesetaraan gender dan lain sebagainya, tapi dari situ akan dipupus banyak hal, sehingga jumlah mereka yang ingin berkawin itu menjadi sangat sedikit. Bahkan ada acara hadirin kota lima rahimakumullah, ada sekitar 10 pasang muda mudi itu mereka diberangkatkan naik kapal pesiar selama 1 bulan. Diharapkan 1 bulan itu mereka ada yang berkenalan, cocok, pacaran, dan kemudian bisa kawin. Ya ternyata gak begitu. Lihat motivasinya. Karena awalnya tadi, seorang wanita merasa equal, merasa setara dengan pria. Akhirnya tidak merasa membutuhkan pria, tidak butuh untuk kemudian laki-laki dengan perempuan menikah, maka sekarang pemerintah memotivasi. Di Australia, kalau ada seorang anak yang terlahir, maka anak itu akan diberikan uang oleh pemerintah, 5.000 Australian dollar. Sekarang dolar Australia itu 10.300. Berarti sekitar 50 juta. Kalau kita kayaknya tiap tahun kalau begitu di Indonesia. Bisa setahun 2 kali, setahun 2 kali. Di Singapura, itu caranya beda lagi. Untuk memotivasi agar jumlah demografi ini seimbang, maka mereka akan memberikan senilai dari apa yang kita tabungkan untuk calon anak kita. Jadi di sana boleh buka rekening untuk calon anak. Seorang istri yang hamil datang ke bank misalnya, saya ingin nabung untuk ini nih. Ahmad calon anak yang akan saya lahirkan. Kalau dia menabung hadirin khotaliman rahimakumullah sebesar $1,000 Singapura, pada saat lahir dia tunjukkan, maka negara akan memberikan senilai itu. Ini untuk merangsang memotivasi. Ya. Tapi tetap tidak bisa mendongkrak itu semuanya. Makanya tadi saya katakan, dari situ kemudian hadirin khotal iman rahimakumullah, maka terjadi krisis di Eropa, terjadi krisis di Australia, terjadi krisis di Amerika. Dan kalau sudah demikian, maka jumlah mereka yang produktif untuk bekerja menjadi sedikit. Seperti yang tadi saya cerita di Jepang. Ya. Ketika orang-orang muda yang usia produktifnya sedikit, sekarang ini fenomena yang terjadi adalah mereka gak mau untuk mengambil overtime. Jadi kalau hadirin khotaliman rahimakumullah ada ditawari lembur, mereka kebanyakan gak mau. Kalau di kita kan daripada di rumah mendingan lembur. Ya, internet aksesnya cepat di kantor, AC bersih daripada rumah. Mengapa mereka gak mau hadirin khotaliman rahimakumullah? Karena yang ada dalam pikiran mereka adalah kalau mereka bekerja lebih, teks atau pajaknya juga semakin lebih. Dan itu hanya membuat senang orang-orang tua saja. Kan usia-usia pensiun itu dapat pensiunan dari negara. Jadi mereka berpikir yang muda-muda itu sekarang buat apaan kerja sampai lembur. Pajaknya semakin besar, pajaknya dikasih sama mereka yang gak kerja. Karena mereka tidak mengenal konsep sedekah. Kalau sedekah, adanya kepuasan batin di hati kita. Ya. Kita dapat gaji, kita sedekah. Kita dapat gaji, berbagi dengan orang tua, senang, gak ada penyesalan. Tapi karena sistem mereka adalah sistem pajak, maka yang ada adalah gerutu dalam hati. Sehingga produksi dari pabrik-pabrik di sana juga menurun. Yang ingin saya sampaikan adalah, kelihatannya sederhana. Dari kesetaraan gender, dari perasaan equal dengan seorang antara perempuan kepada laki-laki, tapi efeknya ternyata menjadikan mereka runtuh sekarang ini. Yeah. Insyaallah, yeah. Saya sampaikan di sini, alhamdulillah setelah 2 tahun menanti, yeah. Maka hadirin khotaliman rahimakumullah, ternyata permohonan visa saya ke Amerika di approve. Jadi insyaallah Desember saya akan ke Amerika, saya akan lihat bagaimana kondisi di Amerika. Yeah. Ini menjadi rangkaian dakwah yang menarik insyaallah. Yang ketiga hadirin khotaliman, umat harus kembali kepada syariat. Umat harus kembali kepada agamanya. Karena Islamlah yang mengajarkan fitrah kepada mereka. Islamlah konsep yang sebenarnya. Bagaimana hadirin khotaliman rahimakumullah, sebuah rumah tangga. Yeah. Kemarin khutbah Jumat saya di Hotel Grand Hyatt, saya menyampaikan apa yang disampaikan oleh Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz pernah mengatakan, jika ada surga di dunia, maka itu adalah keluarga yang sakinah. Dan jika ada neraka di dunia, maka itu adalah keluarga yang berantakan. Tidak berlebihan hadirin khotal iman, ketika kita dapatkan rumah tangga, berkeluarga yang harmonis dan sakinah, Masya Allah. Suami yang bekerja kadang tidak mengenal lelah. Karena ketika dia pulang, mendapatkan kehangatan daripada sambutan sang anak. Istri yang kerja, bekerja rumah apa, kerjaan rumah tangga, juga tidak merasa lemah. Bagaimana keharmonisan itu? Tapi kita lihat hadirin khotal iman rahimakumullah, ketika nilai-nilai agama, nilai-nilai syariat ini tidak dilakukan, tadi yang saya katakan, institusi rumah tangga berantakan. Banyak anak yang terlahir tanpa diketahui bapaknya. Makanya di Eropa itu boleh anak dengan bin ibunya. Karena gak tahu siapa bapaknya. Bisa dipahami ya. Kalau di kita kan misalnya Agus Tiawan bin Sofwan, saya anak Pak Sofwan. Di sana karena anak siapanya gak tahu, maka boleh binnya itu bin ibunya. Saya paham, ya. Apakah tidak merusak hal itu? Ya. Hadirin khotaliman rahimakumullah, ya. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala firmankan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibgha. Ya. Celupan Allah, siapakah yang lebih baik celupannya? Ya. Masya Allah, ketika Islam itu ada pada diri seorang manusia, maka hadir tempat iman bukan cuma performernya, ya, tapi cara berpikirnya, kesenangannya, hobinya juga menjadi hobi yang islami, bermanfaat. Ya. Yang selanjutnya hadirin fadhil iman rahimakumullah, sebagai terakhir Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa nunazzilu minal kitab, dan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepadamu Al-Qur'an tibyanan likulli syai', yang akan menjelaskan segala sesuatu. Jadi artinya peran kita dalam kebangkitan umat ini hadirin fadhil iman rahimakumullah adalah bagaimana kita kembali dengan hal itu, ya. Kembali dengan Al-Qur'an, bagaimana kemudian kita menerapkan apa yang ada dalam Al-Qur'an, maka hadirin fadhil iman rahimakumullah, dengan demikian kita sudah berperan dalam kebangkitan Islam sekarang ini. Hadirin fadhil iman rahimakumullah, jangan sampai nantinya Islam jaya dan kita hanya sekedar menjadi pengamat, tapi hadirin fadhil iman rahimakumullah, mestinya kita juga ikut menjadi orang-orang yang turut dalam kebangkitan Islam ini. Hadirin kota lima rahimakumullah, waktu juga yang memisahkan kita, jazakumullah khairan, yaitu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih ada waktu, langsung saja yang punya pertanyaan bisa langsung sampaikan kepada Ustaz. Ya, bapak-bapaknya, nyawanya, ibu-ibu awatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya tak? Itu dari semalam kan kita ngomong tentang kebangkitan Islam. Nah itu peran seperti apa yang dapat dilakukan? Peran minimal ya, peran minimal seperti apa yang dapat dilakukan oleh seorang Muslim untuk turut serta berperan dalam mewujudkan kebangkitan Islam tersebut? Gitu. Nah, seandainya kebangkitan Islam bermula dari negeri Syam, yang seperti Ustadz bilang, itu peran dari seorang Muslim yang di negara-negara lain yang jauh dari negeri Syam itu seperti apa sebenarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin hadirat ikhwatal iman rahimakumullah. Kalau kita ditanya peran apa yang bisa kita lakukan untuk kebangkitan Islam, maka hadirin ikhwatal iman rahimakumullah, ya, kita bisa mengambil spirit daripada kebangkitan tersebut untuk kemudian kita mulai di negeri kita. Ya. Makanya hadirin kota iman, ketika terjadinya Arab Spring, yang ingin dilakukan oleh mereka adalah bagaimana menyetop angin Arab Spring ini agar jangan sampai terjadi Asia Spring. Bulan Mei yang lalu, di awal Mei saya berangkat ke Malaysia, karena di Malaysia diadakan PRU ke-13, pilihan raya umum kalau kita pemilu. Antum kalau perhatikan bagaimana terjadinya pemilu ke-13 di Malaysia bulan Mei kemarin, ada fakta yang sangat menyedihkan kita, bahwa anggota DPR dari Partai Islam, dan juga anggota DPR Muslim dari partai yang lain itu berkurang. Dari Partai Islam, dari PAS, Partai Islam Semase, ya. Kemudian juga ada Muslim yang masuk dalam PKR, Partai Keadilan Rakyat Anwar Ibrahim, ya. Itu hadirin kota lima rahimakumullah, ya. Dari hasil pemilihan bulan Mei kemarin itu berkurang sekitar 10. Dan nampak signifikan adalah, maaf, China. Sehingga yang dikhawatirkan adalah, ya, bagaimana China akan kemudian mendesak. Dan isu ini memang sejak saya kuliah S3 di Malaysia, isu ini memang sudah merebak bahwa China ingin semakin banyak dalam anggota parlemen, sehingga nantinya mereka menuntut wakil, atau kalau bahasa Malaysia adalah timbalan Perdana Menteri itu orang China. Yeah. Jadi hadirin kota lima rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa, yeah, kita juga harus berperan di sini untuk menyambut kebangkitan itu, untuk kemudian justru juga membangkitkan umat kita. Apa peran yang bisa kita lakukan? Tadi saya katakan tadi, ya, sebuah kaidah yang sangat sederhana mengatakan aslih nafsak wad'u ghairak. Reformasi diri kita, perbaiki diri kita, kemudian kita ajak orang lain. Kalau sudah semakin banyak, kalau istilah matematika, semakin besar artiran orang baik, maka disitulah akan terjadinya kebangkitan Islam. Jadi yang bisa kita lakukan, hadirin qotaliman rahimakumullah, sebagai orang yang jauh dari mereka, yang pertama adalah bagaimana inspirasi kebangkitan ini kita buat di negeri kita. Apa yang bisa kita lakukan, sekecil apapun yang kita bisa buat, lakukan. Kita di kantor, kita lakukan. Kita lihat nih apa yang belum. Oh ternyata belum ada, katakanlah untuk sholat. Kita berusaha. Di Perth, di West Australia, itu ada Curtin University. Hadirin hadirat rahimakumullah, saya cukup terharu ketika mendengar dan tahu. Jadi di Curtin University, universitas barat begitu, ada masjid. Antum tahu sejarah berdirinya. Sejarah berdirinya ternyata ada seorang muslimah yang waktu itu dia mencari tempat sholat gak ada, dan akhirnya dia mencari dan kemudian dia sholat di masjid area toilet. Tapi mohon maaf, kalau kita ke Australia atau kita ke barat, toilet itu kan kering ya, kalau di kita kan basah. Di kita itu kalau kering malah sama kita, kadang kita sebor, kita siram ya kan, kayaknya gimana gitu kalau kering. Di mereka itu justru inginnya kering, kalau basah itu mereka jijik gitu. Nah hadirin qotaliman rahimakumullah, sebelum toilet-toilet yang banyak itu kan biasanya ada space, dia sholat. Dan ternyata salah satu guru besar di Curtin University masuk. Dia bawa kejadian ini dalam sidang senat. Dia bilang bahwa Australia kan mengakui multicultural. Tapi mengapa untuk culture Islam tidak kita bangunkan masjid? Sampai ada seorang mahasiswi yang sholat di situ. Maka hadirin qotaliman rahimakumullah, kemudian dibangunkan masjid. Singkatnya adalah bahwa ketika kita berani untuk menunjukkan jati diri, identitas, dan kita mulai, maka kita akan menjadi orang yang ikut dalam kebangkitan itu. Yang kedua yang bisa kita lakukan adalah hadirin qotaliman rahimakumullah, ya, sebagai bentuk bagaimana kepedulian kita, bagaimana bentuk persaudaraan kita, kita juga terus mengikuti perkembangan mereka, mendoakan mereka, ya. Sehingga hadirin qotaliman rahimakumullah, ketika kebangkitan Islam ini nantinya akan sampai ke negara-negara lain, ada gayung bersambut. Kita ikuti bagaimana perkembangan di Syria, bagaimana perkembangan di Mesir, bagaimana perkembangan di tempat-tempat yang lainnya. Oh, kita dapatkan besok tuh di Mesir, ya, itu akan ada aksi besar-besaran seluruh Mesir tanggal 6 Oktober. Mereka-mereka yang menolak adanya kudeta. Itu di antara bentuk hadirin qotaliman rahimakumullah yang bisa kita lakukan terhadap kebangkitan. Kita sampaikan juga berita tentang kondisi di Syria kepada masyarakat. Kita sampaikan tentang kondisi di Mesir. Kalau ada yang mengatakan, wah, di Mesir itu kan mereka haus akan kekuasaan. Bukan. Hadirin qotaliman rahimakumullah, ini kaum muslimin lagi aksi damai berada di depan Masjid Rabah Al-Adawiyah pada tanggal 14 Agustus mereka dibantai. Termasuk di antaranya 30 daripada ulama Al-Azhar. Termasuk di antaranya dosen-dosen saya, di antaranya adalah Profesor Dr. Abdurrahman Wais. Siapa beliau? Hadirin qotaliman rahimakumullah, Profesor Dr. Abdurrahman Wais ini, ketika terjadinya tsunami di Aceh 2004, beliau menyediakan satu building terdiri dari 10 unit apartemen untuk dihuni oleh orang Aceh tanpa bayar. Guru besar tafsir, termasuk yang gugur ditembak oleh tentara. Nah, jadi kembali bahwa paling tidak dua hal itu yang kita lakukan terhadap diri kita sendiri, mari kita juga jadikan di negara kita, di tempat kita, untuk kemudian kebangkitan Islam, dan yang selanjutnya terhadap saudara-saudara kita di sana. Maka hadirin khotol iman rahimakumullah, kita juga menunjukkan kepedulian dengan terus mengikuti informasi tentang mereka, dengan terus mendoakan mereka, ya, seperti yang tadi saya dengar tadi dalam rintihan sebelum sholat subuh, ya, ada doa buat saudara-saudara kita di sana, ya. Jadi nantinya ketika angin kebangkitan Islam itu sampai ke Asia, kita sudah menyiapkan bagaimana di Nusantara ini menyambut, ya, kebangkitan itu. Ya. Wallahu a'lam.